ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمنا ورحمة الله الحمد لله والشكر على الله سبحانه وتعالى terhadap nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam ini, kemudian nikmat beriman, mengamalkan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah mempelajari Islam ini, dengan cara mempelajari Islam ini, mendatangi majlis ilmu, berupaya untuk memahaminya, kemudian berusaha untuk beramal dengannya, kemudian mendakwakannya kepada orang lain. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, pasti aku tambah lagi ke Allah. Tetapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka ya kawan-kawan Allah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabullah, kitab Al-Qur'an ini. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang mulia. Kita jauh-jauh datang ke majlis ini, ke masjid ini untuk mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita bersyukur terhadap nikmatnya berupa diturunkannya kitabullah Al-Qur'an. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengutus kepada umat ini Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita beramal beribadah sesuai, berupaya sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur yang Allah akan persiapkan nikmat yang berikutnya kepada kita sampai yaumul qiyamah. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita seperti orang Nasrani yang tidak bersyukur ketika diturunkan kitab di tengah-tengah mereka, sehingga mereka rubah-rubah kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan mereka. Mereka tidak bersyukur diutusnya Rasul Allah di tengah-tengah mereka, sehingga Rasul Allah dituduh dengan berbagai macam tuduhan, diusir, bahkan dibunuh oleh mereka. Jangankan mau mengikuti sunnah Rasul mereka, Rasul mereka mereka bunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan ikhlas menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak protes, tidak mempertanyakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang Yahudi, jangan seperti orang Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Sayaqulu sufaha'u minan nas, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib." Yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan berkata, akan banyak komen, akan protes terhadap Rasulullah, terhadap kaum muslimin dengan menyatakan, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan kaum muslimin, yang menyebabkan Rasulullah berpindah? Tadinya kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, kok kemudian pindah ke Masjidil Haram? Maka ikhwati billah, Allah katakan orang-orang bodoh itu akan komen, orang-orang bodoh itu akan protes. Siapa orang-orang bodoh? Kemarin kita sudah sebutkan, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa'akubaba ta'ala annahu sa'i'taridu as-sufaha minan nas wa humul ladina la ya'rifuna masaliha anfusihim bal yudayyi'unaha wa bayyi'unaha bi abkhas taman. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mengerti kemaslahatan dirinya sendiri. Bagaimana mau menyelamatkan orang lain, dia sendiri tidak mengerti perkara-perkara yang akan menyelamatkan dirinya. Buktinya, kitab Allah yang Allah turunkan untuk kemaslahatan diri mereka, mereka rubah-rubah. Berarti kan gak paham. Hah? Kitab itu untuk menyelamatkan kamu, membimbing kamu, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan baik. Malah dirubah-rubah dengan tangan mereka. Kitab Torah dirubah-rubah, kitab Injil dirubah-rubah, ini sufaha bodoh. Begitu juga Allah utus Rasul, Rasulnya dibunuh, Rasul Allah didustakan, sunnah-sunnahnya diingkari, ini orang bodoh. Ternyata benar, orang Yahudi komen, apa ini Muhammad ini, maunya tampil beda terus. Orang gelem podo koro konconi. Orang Jawa ngerti. Enggak mau sama dengan orang lain. Maunya tampil beda. Kami panjangkan kumis, dia malah panjangkan jenggot. Jubah kami ada ikat pinggangnya, dia enggak mau pakai ikat pinggang. Dan selalu yang tampil beda. Dulunya menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap Masjidil Haram. Apa-apaan Muhammad ini? Ini orang-orang Yahudi, Nasrani protes. Orang-orang musyrik juga protes. Lihat tuh, orang Islam tak punya pendirian. Nah, kata orang-orang musyrik Quraisy, ternyata mereka ikut kita. Ikut sholat menghadap Baitul Maqdis. Sementara lagi juga masuk agama kita. Kata orang-orang musyrik. Orang-orang munafik juga komen, ini agama apa ini? Kemarin menghadap Baitul Maqdis. Sekarang menghadap Baitul Masjidil Haram. Yang benar ini yang mana? Kata orang-orang munafik. Kalau memang yang benar Baitul Maqdis, kenapa kita meninggalkan kebenaran menuju kebatilan? Ini subhat, ini kerancuan orang-orang munafik. Kalau memang yang benar itu Masjidil Haram, terus kenapa selama ini kita menghadap Baitul Maqdis? Enggak beres nih agama. Ini ucapan orang-orang munafik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, qul, katakan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang munafik. Qul lahum mujiban, sebagai jawaban bagi mereka, lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratul mustaqim, yahdi man yasha ila siratul mustaqim. Katakanlah wahai orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, wahai orang-orang munafik, ketahuilah sesungguhnya timur dan barat itu semuanya milik Allah. Terus benar yang mana? Semuanya benar. Ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap Baitul Maqdis, ketika Rasulullah sholat, ketika Rasulullah tinggal di Mekah, diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis sekaligus di belakang Ka'bah. Sehingga menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Dan itu terjadi kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan, setahun setengah. Kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Tetapi konsekuensinya membelakangi Ka'bah. Rindu rasanya hati ingin sholat menghadap Ka'bah lagi. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami tahu, kata Allah, kami lihat engkau berbolak-balik menurunkan wajah, menaikkan wajahmu ke langit, mengangkat tanganmu ke langit agar supaya arah kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram. Tetapi Rasulullah tidak berani merubah syariat Allah Subhanahu wa taala sebelum ada perintah. Ini dalil bahwasanya yang namanya ibadah adalah perkara tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Berhenti, tidak boleh diamalkan sampai ada perintah, sampai ada dalil. Ini Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berani beribadah sampai turun perintah. Dai-dai zaman sekarang innalillah melebihi nabi. Memang ini belum ada perintahnya, tapi ini bid'ah hasanah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Rasulullah mau, dan enggak usah tunggu perintah-perintah Allah. Saya pengen menghadap Masjidil Haram saja, enggak usah menghadap masjid. Ini hasanah juga kok. Sama-sama ibadah pada Allah juga kok. Sama saja timur dan barat milik Allah, ya kan? Bisa tanpa menunggu perintah. Tapi Rasulullah enggak berani. Tidak berani langsung menghadap Baitul Masjidil Haram. Tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku kaum muslimin, jangan berani-berani menambah-nambah syariat Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Karena Rasulullah menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada perkara-perkara baru dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ibadah tersebut tertolak kalau enggak ada ibadahnya. Maka sia-sia kalian beribadah, melakukan perkara-perkara, membaca Al-Qur'an pada malam tertentu dan yang lainnya, kalau tidak ada tuntunannya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian katakan ini kan bid'ah hasanah, terlalu lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak membikin syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil khaliq wal amr. Allah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya yang berhak memerintah. Salat subuh 2 rakaat. Sami'na wa atha'na. Jangan banyak protes. Kenapa enggak 5 saja ya? Mumpung seger gitu. Dia sambil olahraga, enggak boleh. Salat zuhur 4 rakaat. Wah, panas-panas kok 4 rakaat, nanti keringatan. Cuma 2 saja enggak boleh. Yang berhak membikin syariat, yang berhak memerintah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak berani ngarang-ngarang ibadah. Menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang telak bagi mereka-mereka yang suka membuat acara-acara ibadah dalam agama Islam ini yang tidak ada ajaran dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang suka mengadakan perkara bid'ah, maka akan diusir dari telaga haud, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal telaga Rasulullah luasnya satu bulan perjalanan kaki. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Gayungnya sebanyak bintang di langit. Sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. Maka orang yang mengadakan acara-acara bid'ah, acara ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat yang terbimbing. Nah, orang-orang yang terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha ila siratil mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Orang-orang yang diajarkan hidayah kepada jalan yang lurus. Siapa orang-orang yang terbimbing ke jalan yang lurus? Kaum muslimin ini. Orang-orang Islam terbimbing ke jalan Allah yang lurus sehingga apapun perintah Allah, sami'na wa atha'na. Perintah Allah dikerjakan, larang Allah ditinggalkan, maka kaum muslimin adalah orang-orang yang terbimbing mendapatkan bimbingan Allah SWT berupa petunjuk. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Orang-orang Yahudi iri, orang-orang Nasrani dengki, orang-orang Yahudi iri dan dengki kepada kaum muslimin terhadap tiga perkara. Sebagaimana dalam suatu riwayat disebutkan au kama qol, yang maknanya orang-orang Yahudi iri kepada kaum muslimin dalam tiga perkara. Yang pertama, mereka iri dan dengki kepada kaum muslimin dalam masalah kiblat. Kenapa? Karena kaum muslimin terbimbing disuruh menghadap Baitul Maqdis, sami'na wa atha'na. Diperintahkan oleh Allah menghadap Masjidil Haram, sami'na wa atha'na. Dan sholat pertama kali di Madinah menghadap Masjidil Haram yaitu sholat asar. Ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat di masjid di Bani Salimah, melaksanakan sholat 2 rakaat, belum sampai 4 rakaat, turun perintah Allah SWT. Di mana Allah menyatakan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Maka Rasulullah pun berputar menghadap, yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, akhirnya menghadap Ka'bah. Maka masjid Bani Salimah dikenal sampai sekarang ini disebut dengan masjid Kiblatain. Apa namanya? Masjid Kiblatain. Sampai hari ini masih ada. Masjid yang memiliki dua kiblat. Tadinya menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap Masjidil Haram. Ikhwati billah, azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi iri dan dengki kepada kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin selalu terbimbing? Nah, kiblatnya menghadap Masjidil Haram terbimbing. Kiblatnya nabi kita seluruhnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. yang mana Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Ismail, yang mereka sholat beribadah menghadap Masjidil Haram. Kemudian di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah berdoa sehingga kembali menghadap Masjidil Haram. Yang kedua, orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, di mana kaum muslimin itu mereka merayakan hari rayanya, yaitu hari Jumat. Hari yang dirayakan adalah hari Jumat, juga karena perintah dari Rasulullah SAW, dari Allah SWT, dari Rasulullah SAW. Hari besar mereka adalah hari Jumat. Hari besar kaum muslimin ada tiga: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Sedangkan orang-orang Yahudi, hari besarnya hari apa? Hari Sabtu. Orang-orang Nasrani, hari besarnya hari apa? Hari Minggu. Kaum muslimin terbimbing, dibimbing oleh nabi mereka, nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hari besar kita adalah hari Jumat, hari yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, keistimewaan yang luar biasa, keistimewaan hari Jumat yang disebutkan oleh para ulama dan kitab-kitab mereka. Yang ketiga, orang-orang Yahudi dengki iri kepada kaum muslimin dalam masalah takmin. Di mana kaum muslimin ketika imam di masjid mengucapkan waladzallin, serentak mereka mengucapkan amin. 100 orang yang sholat, 100 orang pula yang mengucapkan amin. Kalau musim haji di Ka'bah, jutaan, puluhan juta orang, satu imam, imamnya cuma satu. Ketika imam menyatakan waladzallin, baca surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan waladzallin, seluruhnya berjuta-juta serentak menyatakan amin. Orang Yahudi dengki ini. Kenapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengalami yang demikian. Umat mereka ketika di gereja-gereja mereka, di tempat ibadah mereka, pendetanya menyatakan amin, satu dua orang yang menyatakan amin, yang lain enggak. Terkadang tidak ada jamaahnya yang mengucapkan amin, cuma pendetanya doang yang menyatakan amin. Ada pun kaum muslimin, ketika imamnya menyatakan amin, seluruhnya menyatakan amin. Persatuan kaum muslimin dengan salat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah maka yahdi man yasha ila siratal mustaqim, itulah umat yang tengah-tengah. Maka kita lanjutkan sedikit kajian kita pada malam hari ini. Firman Allah SWT menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin umat yang tengah-tengah. Rasulullah menyatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ada yang tengah. Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Apa artinya wasata, tengah-tengah? Ai kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu adlan khiyaran, yaitu umat yang adil. Umat pilihan, yang terpilih. Wa ma 'adal wasat fa atraf dakhilah tahtal khatir. Adapun selain yang tengah-tengah, maka itu adalah ujung-ujung yang sangat bahaya. Ekstrem kanan terlalu tinggi bahaya, terlalu rendah juga bahaya. Yang paling baik, yang terpilih, yang adil adalah yang tengah-tengah. Itulah kaum muslimin. Faja'alallahu hadhil ummah wasatan fi kulli umuriddin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini agamanya adalah agama yang tengah-tengah. Allah jadikan umat ini tengah-tengah dalam semua urusan agama. Dalam semua urusan agama, Islam ini tengah-tengah. Wasatan fil anbiya, tengah-tengah dalam permasalahan nabi. Umat Islam ini dalam permasalahan nabi tengah-tengah. Tengah-tengah antara siapa? Baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. tengah-tengah antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Dalam permasalahan Nabi, umat Islam tengah-tengah antara orang Nasrani dan Yahudi. Orang Nasrani ekstrim, berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam, sampai menyatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sampai menyatakan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya dengan Allah SWT itu adalah tiga dalam satu. Satu dalam tiga atau trinitas. Ini ekstrim. Nabi Allah, Rasul Allah dianggap sebagai Tuhan. Orang Yahudi sebaliknya, Nabi Allah dites. Ini Nabi benar apa enggak sih? Coba saya bunuh. Dibunuh. Loh, kok kamu bunuh Nabi Allah? Kalau dia Nabi ya seharusnya enggak mati. Subhanallah. Cuma ingin ngetes bunuh Nabi. Ada Nabi yang diusir. Dia menuduh Nabi Isa anak zina. Menuduh ibunya itu Maryam sebagai pezina. La haula wala quwwata illa billah. Dan banyak Nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yang satu ekstrim terlalu berlebihan cintanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang satu terlalu benci dengan para Nabi. Kemudian Naam membunuh para Nabi, memfitnahnya sebagai anak zina dan yang lainnya. La haula wala quwwata illa billah. Maka kalau ada di tengah umat Islam ini yang mengaku Islam, kemudian bersikap berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa memanggil-manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Fatihah, ya Rasulullah, ya Nabiullah, berdoa dengan salawat-salawatnya, berdoa dan nyanyi-nyanyiannya, ini mencontoh Nasrani yang berlebihan, menjadikan beribadah, menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sehingga dia memanggil-manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, para Rasulullah dalam meninggal dunia. Kalau ada di antara umat Islam ini yang melampaui batas, menghina Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, mencela sunnah-sunnah Nabi, maka mereka seperti orang Yahudi, seperti orang-orang liberal yang menyatakan apa itu Nabi Musa, apa itu Nabi Khidir, Nabi kriminal yang membunuh orang yang gak bersalah. Ini orang-orang liberal menjelekkan, menuduh atau menjelek-jelekkan Nabi Allah SWT, Rasul Allah SWT. Maka hendaklah kita menjadi tengah-tengah. Tidak berlebihan seperti orang-orang sufi yang memuliakan para syekh, para ulama berlebihan. Selalu memanggil Syekh Qadir Jailani seakan-akan sebagai perantara. Mengkultuskan Syekh Qadir Jailani. Mulia mana Syekh Qadir Jailani dengan para nabi, para rasul? Kenapa seluruh para rasul kamu tidak sebut seluruhnya? Berapa rasul? 300 lebih. Berapa nabi? Ribuan. Capek kamu gak jadi doa. Sebutkan kalau memang sebutkan. Ternyata gak ada tuntunannya. Ketika berdoa kemudian menyebut-nyebut nama mereka. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi ketika berdoa bukan atas nama orang soleh. Ila hadrati tuan gurunya siapa? Ya Habib. Ya Habaib siapa? Yang gak dikenal dalam Islam. Ditambah lagi yang gak jelas. La haula wala quwwata illa billah. Maka ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka jadi yang tengah-tengah, yang adil. Maka umat Islam ini tengah-tengah, tidak seperti Yahudi dan Nasrani dalam permasalahan Nabi. Naam, barakallahu fikum. Bi anna amanu bihim kulluhum, di mana umat Islam ini beriman dengan seluruh para nabi. Alal wajhil laik bidzalik, tentunya beriman dengan cara yang sesuai, yang cocok. Di mana kaum muslimin beriman bahwa mereka adalah Nabi Allah, utusan Allah, orang kepercayaan Allah SWT, yang Allah kasih risalah, yang seharusnya kita mengikuti Rasul kita Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah Nabi Allah. Jangan kita tinggalkan sunnah-sunnahnya, tetapi hendaklah kita pelajari, kita amalkan, karena dia adalah Rasul Allah SWT. Tetapi jangan kita ibadai, karena Nabi Muhammad manusia biasa yang tidak berhak ibadai. Yang berhadi badai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Tidak kemudian membunuh nabi, mencela nabi, tidak pula kemudian mengkultuskan nabi. Engkau adalah cahaya di atas cahaya wahai Muhammad. Engkau terbuat dari cahaya nur, nur Allah. La haula wala quwwata. Memuji Nabi Muhammad terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. cahaya di atas cahaya berlebihan. Kemudian memanggil-manggil Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedang-sedang saya menjadi umat yang adil, karena umat Islam ini Allah jadikan ummatan wasata. Kemudian wasatan fi syariah la tasdidat al-yahud wa asarahum wala tahawan an-nasara. Umat Islam ini tengah-tengah dalam masalah syariat. Tidak seperti ekstrimnya orang-orang Yahudi yang berdoa pada Allah, ya Allah ini enggak bagus kelihatannya kalau makan makan ini dan makan itu, ya sudah diharamkan. Katanya ini juga bagus, ya Allah, ya sudah diharamkan. Ini juga enggak harus diharamkan. Banyak perkara-perkara yang halal akhirnya diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Karena banyak tanya bukan untuk diamalkan tetapi untuk ngeyel, akhirnya dibebankan syariat-syariat yang membebankan diri mereka. Wala tahawan an-nasara, tidak pula seperti orang Nasrani yang bergampang-gampang meremehkan syariat. Enaknya orang Nasrani. Apakah orang Nasrani diperintahkan untuk puasa Ramadan? Enggak. Apakah Nasrani diperintahkan untuk sholat 5 waktu? Enggak. Apakah orang-orang Nasrani diperintahkan untuk bayar zakat setiap tahunnya? Enggak. Apa yang diperintahkan? Apakah mereka diperintahkan nyanyi-nyanyi di gereja? Itu kalau mau. Enggak dipaksa. Semuanya bebas, free, bebas. Mau korupsi silakan, mau berzina silakan. Kalau bisa zinanya dan kaum muslimin, biar mereka terpengaruh, kata mereka. Mau minum khamr silakan, sabu-sabu silakan, ekstasi silakan, bebas. Membuat dosa apapun silakan. Kenapa? Dosa-dosa kalian sudah ditanggung oleh Nabi Isa. Sudah ditanggung oleh Nabi Isa. Acara apa namanya? Baptis ya. Ketika dia mengorbankan dirinya di salib, maka sudah menanggung dosa-dosa seluruh umatnya. Pokoknya masuk Nasrani, pasti surga tuh lah. Pokoknya masuk Nasrani pasti surga, apapun yang kamu lakukan. Sampai-sampai pendeta tuh bingung. Kenapa di Nasrani enggak ada syariat ya? Enggak ada perintah, enggak ada larangan, semuanya boleh. Semua mau babi silakan, kucing silakan, anjing silakan. Sehingga kalau kamu datang ke negeri-negeri kafir orang Nasrani, kamu dapati di pasar-pasar mereka, di toko-toko mereka, semua jenis makanan ada. Babi jangan tanya selera mereka. Sate kucing, paling sedap. Yang haram-haram ular ada. Anjing ada, semua ada. Karena gak ada yang diharamkan bagi mereka. Semuanya bebas. Kalau umat Islam, ini boleh, ini gak boleh. Ini boleh, gak boleh. Disaring. Yang baik-baik boleh, yang gak baik-baik, yang bahaya tidak boleh. Maka dalam masalah syariat umat Islam di tengah-tengah antara orang Yahudi dan Nasrani, di mana Yahudi memberat-beratkan diri, akhirnya ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Orang Nasrani semuanya boleh, boleh, boleh, semuanya boleh. Maka umat Islam tengah-tengah. Wa fi babit taharah wal mata'im lakal yahud alladzina la tasih lahum shalah illa fi bi'ihim wa kana'isihim. Batasih. Dalam masalah bersuci, dalam masalah makanan, kaum muslimin tengah-tengah antara orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dalam masalah bersuci, mereka menyatakan kalau pakaian kena najis enggak bisa disucikan lagi. Dan air enggak bisa, dan tanah enggak bisa. Sehingga orang Yahudi kalau pakaiannya kena najis, dipotongnya najisnya, dibuang, yang sisanya dipakai. Semakin lama semakin pendek pakaiannya. Kalau enggak ya sudahlah, kena najis dibuang, hanya suka ganti baru, baju baru. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh, sedikit najis. Mereka menganggap kamilah orang yang paling perhatian dalam permasalahan taharah. Dusta, justru bodoh. Karena Allah menyatakan mereka adalah sufaha, orang-orang bodoh berlebihan. Bukan seperti orang Nasrani. Tidak peduli dengan najis. Orang Yahudi hati-hati dan jangan sampai kena najis. Karena kalau sudah kena najis, tidak bisa dipakai lagi pakaiannya. Tidak bisa disucikan. Orang Nasrani tidak peduli dengan najis. Habis kencing, tidak cebok, langsung masuk gereja. Habis pakaiannya kena najis ini, dijilat anjing lah. Karena memang seleranya senang dengan anjing ya. Dijilat anjing pakaiannya, sholat yang langsung masuk gereja, langsung sholat ibadahnya sembahyang ya di gereja, nggak perlu masalah najis. Nah, istrinya lagi haid didatangi, nah nggak ada najis najisan, semuanya boleh. Ini orang-orang Nasrani. Nah, ada yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Dan ternyata di umat Islam ini ada juga yang seperti itu. WC-nya harus dalam supaya kotoran masuk tidak bersih ke atas. Kalau masuk WC, pakaian khusus, sendal khusus, celana khusus. Nah, kita harus perhatikan, siapa tahu nanti ada lalat hinggap di kotoran kita, kemudian hinggap di baju kita, najis. Sampai-sampai kalau kita, nah, orang Yahudi itu enggak mau sholat kecuali di bi'ah mereka, bi'ah atau gereja mereka. Sehingga memberatkan diri mereka sendiri ketika mereka musafir, mereka di tengah lautan, sedang mencari ikan atau pergi ke suatu negara. Mereka enggak bisa sembahyang, enggak bisa sholat. Kenapa? Sholatnya harus di bi'ah mereka, harus di gereja mereka. Persis seperti kelompok di tengah umat Islam ini. Enggak boleh sholat kecuali di masjid golongan mereka. Kalau ada golongan lain sholat di masjidnya, di pelnya. Persis mencontoh Yahudi. Iya enggak? Iya. Dan umat Islam ini tidak seperti Nasrani yang tidak peduli dengan masalah najis. Mau kena apapun, masuk gereja, sembahyang, sholat, yang penting wangi. Ya. Yang penting bajunya baru. Nah. Maka umat Islam tengah-tengah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Walayutahhiruhum al-ma' minan najasat, menurut orang Yahudi, air itu tidak bisa mensucikan pakaian yang najis atau sesuatu yang najis, menurut Yahudi. Waqad harramat alaihim atau waqad hurrimat alaihim at-tayyibat uqubatan lahum, dan sungguh Allah SWT telah mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang bagus sebagai hukuman bagi mereka. Karena ngeyelnya orang Yahudi, akhirnya yang banyak perkara-perkara yang boleh, yang halal, kemudian diharamkan khusus untuk orang Yahudi. Maka Islam ini datang, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah datang ini untuk memudahkan orang Yahudi supaya beban yang selama ini memberatkan punggung-punggung mereka, ini tidak boleh, ini tidak boleh, dengan datangnya Nabi Muhammad, maka perkara-perkara yang thayyibah, yang baik-baik itu menjadi boleh. Tetapi orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Ya silakan. Akhirnya kalian terbebani dengan kemaksiatan kalian sendiri. Perkara-perkara yang baik tetap diharamkan bagi mereka. Naam, fala yalumanna ila nafsah, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirimu sendiri. Walakan nasara, umat Islam ini tidak seperti Nasrani, alladzina la yunajjisuna syai'a, yang mana orang Nasrani tidak menajiskan sesuatu apapun, enggak ada yang najis. Nah, mau kena kencing tetap tidak najis, kena jilatan anjing tidak najis, semuanya tidak ada yang najis, semuanya bebas. Nah, semuanya boleh, apa-apa boleh. Nah, tidak ada yang dilarang. Wala yuharrimuna syai'an, yang mana orang-orang Nasrani tidak mengharamkan sesuatu apapun. Nah, tidak mengharamkan sesuatu apapun. Justru yang enggak boleh kalau poligami enggak boleh. Poligami enggak boleh. Kalau zina boleh. Ini orang-orang Nasrani. Nah, kalau zina diperbolehkan. Nah, sehingga di negeri-negeri mereka, negeri orang-orang kafir, yang namanya zina sudah tidak bisa terkendali lagi. Antara temannya, antara orang lain, ketemu wanita diperkosa, dijual segala macam, apalagi prostitusi, bar-bar mereka semuanya penuh dengan zina. Khamar penuh. Memang minuman mereka sehari-hari, bir dan sejenisnya memang minuman mereka. Makanan babi, anjing, memang makanan mereka yang haram-haram. Menurut mereka tidak ada yang haram-haram. Hanya mereka terpecah-pecah. Ada yang anti daging. Seperti advan. Cuma makan sayur-sayuran saja. Hanya terkena. Mereka bingung dengan agama mereka sendiri. Maka ya khawatirillah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin di mana? Kaum muslimin di tengah-tengah antara mereka. Orang-orang Nasrani bal abahu madabba wa daraj, bahkan mereka membolehkan apapun yang berada di atas bumi halal. Nah, semuanya halal menurut mereka. Nah, terus kaum muslimin di mana? Di tengah-tengah mereka. Bal taharatuhum, bahkan kaum muslimin Taharah mereka akmal taharah wa tammaha, paling sempurna, paling lengkap dan paling baik. Ini cara bersucinya kaum muslimin. Kalau dia kentut, mau sholat maka wudu dulu. Enggak harus tidak dengan mandi. Nah, dia kencing, kentut, maka cukup berwudu kemudian sholat. Kalau dia junub, maka dia harus mandi, enggak cukup dengan wudu tapi harus dengan mandi. Kalau enggak ada air, maka boleh bertayamum. Kalau habis buang air besar enggak ada air, boleh istinja dengan boleh bersuci dengan batu, dengan tisu dan yang lain. Dan jumlahnya minimal 3 dan harus ganjil. Bisa 5, bisa 7 karena sebagai nan mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, sempurna. Nah, secara bersucinya kaum muslimin. Kalau ada pakaian yang kena najis, maka tinggal dicuci. Ketika airnya dapat hilang, kotoran najisnya sudah hilang, maka boleh dipakai untuk sholat. Kalau pakaiannya kena mazi, mazi atau mazi, cairan bening yang keluar dari kemaluan seseorang karena sahwat. Kemudian ketika sholat atau keluar dan dia lengket bentuknya bening, ini najis. Tetapi najis yang mukhaffafah yang ringan. Cukup dibersihkan dan dihilangkan airnya pakai air, kemudian dipercikkan, sudah bisa dipakai lagi untuk sholat. Tidak seperti Yahudi, kena najis langsung dibuang ke sana ganti baru. Kalau muslimin, tengah-tengah, kalau najis harus dibersihkan. Tidak seperti Nasrani, kena najis, kena mani, mazi, selama terserah. Yang penting langsung ke gereja. Nah, ekstrim. Nah, maka umat Islam tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Adapun kalau pakaiannya kena mani, maka itu tidak najis. Nah, karena Rasulullah pernah mengerik mani yang sudah kering ketika habis selesai sholat. Yang najis itu apa-apa yang keluar dari dua jalan. Yang najis yaitu diantaranya mani, tapi najis yang ringan atau mani, maka ini tidak najis. Maka umat Islam ini tengah-tengah, tidak ekstrim seperti Yahudi, tidak ekstrim seperti Nasrani. 6. Wa'abahu Allahu lahum at-tayyibat, Allah halalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Minal mata'im, dari makanan-makanan. Semua dalam Islam ini makanan apapun halal. Nah, kecuali yang diharamkan. Makanan apapun, nah, bebek halal, ya, kambing halal, sapi, semua makanan halal kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Babi, anjing yang bercakar dan yang lainnya yang sudah ditetapkan dalam syariat. Selain itu halal seluruhnya. Ada beribadah haram, enggak boleh beribadah apapun kecuali yang ada dalilnya. Kecuali yang ada perintahnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini teratur. Nah, wal masyarib, minuman, semuanya minuman halal kecuali yang diharamkan. Khamr, yang memabukkan, enggak boleh. Selain itu boleh. Pokoknya memabukkan, yang membahayakan, yang enggak thayyibah, yang merusak, yang membunuh, maka diharamkan dalam Islam, enggak diperbolehkan dalam Islam. Ada yang halal tapi enggak thayyibah. Yang bikin sakit yang lainnya, maka tidak boleh dalam Islam. Nah, diatur sedemikian rupa. Ada yang boleh, ada yang tidak. Wal malabis, pakaian juga demikian. Ada pakaian yang boleh, ada yang tidak. Yang jelas pakaian yang menutup aurat, tidak terbuat dari sutra, selain itu boleh. Selama menutup aurat dan tidak transparan dan yang lainnya. Diatur dengan sempurna dalam Islam. Nah, wal manakih, demikian juga masalah nikah. Tidak boleh nikah dengan adik sendiri. Tidak boleh nikah dengan ibu. Tidak boleh nikah dengan bibi. Tidak boleh nikah dengan mahram. Adapun selain mahram, boleh nikah. Enak dalam Islam. Diatur. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, bebas. Nah, tidak ada rasa malu nikah. Nah, sudah hamil duluan. Dan yang lainnya, tidak masalah. Bagi mereka sudah biasa. La haula wa la quwata illa billah. Falihadal ummatu milad din akmalu, maka umat Islam ini adalah umat dalam masalah agama, adalah agama yang paling sempurna, yang paling sempurna, paling baik, teratur sedemikian rupa. Wa minal akhlak ajalluha, umat Islam akhlaknya paling tinggi. Akhlak mereka kepada orang tua, akhlaknya kepada adik-adik dan kakaknya, kepada familinya, akhlaknya kepada tetangga, akhlaknya kepada masyarakat, akhlaknya kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, akhlaknya kepada orang kafir, bagaimana caranya, akhlaknya kepada anak yatim, teratur demikian. Yang terakhir, nah, wa min al-a'mal afdaluha, dan amalan-amalan kaum muslimin paling afdal. Ibadahnya paling afdal, agamanya paling afdal, akhlaknya paling afdal, dan semuanya paling baik. Maka kita bersyukur pada Allah yang menjadikan kita beragama dan agama Islam. Maka pelajarilah Islam ini, pelajarilah sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Fahami dan amalkan serta dakwakan. Semoga Allah SWT tambah dengan nikmat yang lain. Dan syafatum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat ini, di antaranya nikmat Islam, maka Allah akan tambah lagi dengan nikmat yang lainnya, sehingga kalian dapat bisa memahami Islam dengan baik dan mengamalkannya dan dakwakannya. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian tidak bersyukur, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau mendakwakannya dan yang lainnya, inna adzabi lasyadid, semuanya azabku sangat pedih, kata Allah. Bisa jadi kalau kamu melakukan kesyirikan, kamu pun kemudian cenderung dengan orang-orang kafir dan bersatu dengan mereka, na'udzubillah, kemudian murtad, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah tolong kita, Allah bantu kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka min 'ilmin la yanfa'u illa 'allamtana, innaka antal 'alim al-hakim.